Assalamualaikum Bu Isa, apakah dengan senantiasa berpikir positif dapat membuat tubuh kita lebih sehat atau menyembuhkan penyakit fisik yang kita derita? Iya. Iya. Ya. Nah, tentu penyakit fisik yang kita derita ini kita lihat dulu sudah berapa lama dia. Ya, sudah berapa lama. Tentu untuk menyembuhkan penyakit fisik yang kita derita ada ikhtiar, yaitu pemulihan dengan obat-obatan. Karena kalau penyakit fisik yang kita derita ini sudah cukup lama, maka dia harus dikombinasikan dengan terapi-terapi lain, ya. Namun yang nomor satu dibetulinnya adalah cara berpikir dan perasaan kita terhadap penyakit itu, gitu. Terhadap penyakit itu, ya. Nah, Bu Isa makanya sering kan kasih tahu ya, kalau ada tempat sakit di badan kita, ya cara berpikir dan berperasaannya baik terhadap itu, kita pegang bagian itu, atau mungkin nggak bisa ada dari dalam, mungkin jantungnya. Ya, kita bilang terima kasih jantung, maaf ya, selama ini saya pakainya barangkali terlalu, kamu kerja keras, makanya kamu sakit jantung, maaf ya. Itu caranya. Ya, caranya berpikir dan berperasaan positif terhadap organ tubuh kita, terhadap tubuh kita. Kenapa? Karena sel-sel ini mendengar apa yang kita ucapkan, dan sel itu senang pada saat dia bersemayam di tubuh seseorang, dan seseorang itu menerimanya. Dengan cara apa? Mengucapkan terima kasih, dan juga memohon maaf pada organ-organ tubuh kita atau badan kita, Masya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman ingat, ada law of attraction, ada law of projection, nasib adalah proyeksi pikiran dan perasaan manusia. Maka kalau tidak mau nasibnya baik, rubah pikiran yang negatif menjadi positif, ya. Oke, kurang lebih seperti itu, insyaallah bisa. Bagaimana melatih anak untuk berkata-kata atau berbaik sangka? Dari kita, dari orang tuanya dulu, untuk bicara yang lebih banyak baiknya. Ya, lebih banyak baiknya. Misalnya ya, kita menegur anak ya. Ya. Kamu kok ayah lihat malas banget kerjain PR. Nah, orang tua tuh sebetulnya kan menganggap itu satu motivasi ya. Tapi kata-katanya tuh, "Mah, udah malas," dan pas itu kan lagi di malas. Malas banget. Nah, itu udah membuat anak punya ya pemikiran negatif terhadap dirinya. Oh, saya malas bikin PR. Ya. Kenapa sih nggak bilang, "Nak, PR-nya dikerjakan lebih cepat, nak. PR-nya dikerjakan lebih cepat. PR-nya dikerjakan lebih cepat, nak." Kan telinganya anak dengar itu. Kamu ya, ayah lihat malas, nah malas, nah. Dan itu masuk di otak. Nyambung tuh, malas, dan akhirnya badan ikut malas. Apalagi ibu yang ngomong, hati deh, ya. Coba makanya sebelum kita mau sampaikan, diam dulu sebentar. Makanya bisa selalu kepengen sebagai orang tua, sebagai ibu, diam dulu sebentar, diam dulu, duduk makanya. Kata Nabi duduk dulu. Tanyakan sama diri, saya maunya apa sih? Anak lagi ada PR, ya. Terus kita lihat dia tidak gubris itu PR, dia malah santai-santai gitu ya. Dan kita tadi negurnya dengan kata-kata yang negatif. Bikin sakit hati anak. Dan yang cilaka adalah kata-kata itu terekam di otak, saat itu juga jadi malas. Kan dia jalan di badan, kan? Lewat sistem saraf. Nah, makanya kita diem dulu. Pas lihat anak gak ikut PR, ya tutup dulu pintu kamar, kita duduk di luarnya dulu. Jadi saya maunya apa? Oh, saya mau anak ngerjain PR dipercepat. Nah, itu sampaikan. Nah, PR-nya dipercepat. Kerjakannya, nak. PR-nya dipercepat, nak. Kerjakannya. Gitu. Ya. Anak azan maghrib, anak pegang gadget, masih pegang gadget. Ya. Kan kita selama ini ngomongnya yang pasti negatif, ya. Main terus, main terus, main terus. Wih. Itu masuk di telinga anak. Anak tadinya udah mau simpen itu, main terus. Ih, bingung. Nah, ibu saya boleh main, ya? Dan makanya otaknya bingung. Loh, ibu saya maghrib boleh main, ya? Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun. Oh, kalau maghrib boleh main. Walaupun si ibu maksudnya marah sama anak. Main terus, main terus. Jadi rancu otak anak-anak ini. Ya. Kenapa? Makanya diam dulu sebentar. Tanya sama diri saya. Sama diri. Saya maunya apa kalau anak dengar azan? Oh, segera sholat. Simpan gadgetnya. Nah, sampaikan. Nak, simpan dulu gadgetnya, nak. Ayo sholat. Itu memang harus latihannya. Ya itu tadi dipakai, dipakai. Makanya sebelum ibu-ibu tuh perlu ada sesuatu yang tidak tergesa-gesa, hening dulu. Hening dulu sebentar. Ya, walaupun kita orang tua atau ibu yang watak yang tergesa-gesa kan, watak tergesa-gesa itu yang ekstrovert kan ya. Tapi lihat-lihatin hening sebentar, beberapa detik hening. Lama-lama bisa tuh. Ya, itu caranya sebetulnya, ya. Dan itu tadi, orang tua kepada anak apa yang diomongkan dan apa yang dilihat oleh anak itu langsung membuat pesan di otaknya. Sholat, sholat, sholat, maghrib, sholat. Anak udah denger nih, udah bagus tuh. Cuman intonasinya masih buruk, satu. Ya. Kedua, dia lihat matanya si ibunya masih pegang keju. Maka pesan yang dari mata mendilet pesan yang di telinga. Itulah makanya perlu suri toladan kita, ya Allah. Makanya sebelum nih ngajak sholat, si ibu berwudu dulu. Berwudu, pakai mukena dulu, rentangin saja. Dan jadi, ayo nak sholat. Itu anak langsung tergopoh-gopoh loh. Demi Allah, tergopoh-gopoh itu langsung. Kenapa? Karena ibunya mencontohkan, ngajak ngomong lewat mulut dan masuk telinganya, matanya titik. Udah wudu, udah kan udah wudu, udah pakai mukena, udah itu ada tiga langkah kan, berarti kan ibunya sungguh-sungguh banget ngajak. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Iya Bu. Tapi juga tahu diri juga kalau dia lagi minum, iya Bu, iya Bu. Ya kasih waktu dikit, minumlah beberapa detik itu, berapa menit. Ya, dan hindari menilai dari otak kita. Itu susahnya kalau diajak sholatnya anak-anak, itu langsung astagfirullahaladzim. Ya, jadi mekanismenya banyak yang bisa kita lakukan, tetapi ya coba hening sebentar. Silent therapy, hening sesaat. Tanya sama diri, saya maunya apa? Nah, begitu kira-kira. Ya, insyaallah. Oke. Okay. Tumben, emang nggak enak ya dengar tumbennya? Termasuk anak-anak tuh nggak suka dan anak-anak bilangin tumben. Kita aja yang udah banyak belajar dengerin tumben langsung nyut gitu ya, itu langsung hati itu langsung shoot. Ya, nah jadi kalau shoot hati ya sudah astagfirullah. Ya, kalau dibilangin tumben, nah kita jawab dengan alhamdulillah gitu. Jadi biar orang itu terbiasa mulai dengan oh kalau ada sesuatu kebaikan ya lafaznya adalah alhamdulillah atau hamdalah atau masya Allah. Jadi kita counternya itu tumben bacinil sekarang ya banyak senyum gitu ya alhamdulillah gitu. Jadi kata itu kan ada nuansa rendah tadi ya. Nah kita hantem dengan yang tinggi. Ya, nah langsung tinggi tadi kita udah belajar hamdalah, masya Allah tuh tinggi, udah gitu aja. Sering banget Bu Isa tiap hari, nggak apa-apa karena mungkin dia belum ada sambungan di otaknya bahwa kalau melihat kebajikan, perubahan kebajikan, C-nya hamdalah. Nah, itu orang yang mengatakan tumben itu kasihan barangkali tiap hari suka dibawa-omongin sama juga sama orang tua dan sekelilingnya bilangin tumben, jadi kasihan dia. Makanya kita bantulah ya untuk dia mengulang-ulang dan caranya adalah kita counter lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, ya.